Telah lalu mukaddimah dari kitab ini bagaimana Abdurrahman Ibn Abi Hatim menanyakan akidah ini kepada ayahnya Imam Abu Hatim dan syekhnya pula Imam Abu Zur'ah. Madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang iman. Iman beliau sebutkan qaulun wa amal. Qaul berarti perkataan, ucapan, tentunya dengan lisan seperti pengucapan syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan rukun-rukun iman yang diyakini oleh setiap mukmin ataupun mukminah. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ini yang pertama, al-iman qaulun, dengan lisan, pengucapan. Masuk di dalamnya pula i'tiqadul qalb, apa yang dia ucapkan itu yang dia yakini dalam kalbunya, sehingga sesuai ucapan lisannya dengan akidah dalam kalbunya. Amalan, amalun jawareh, pengamalan dengan anggota tubuhnya semua. Demikian keduanya, Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumullah wa ghafarallahu lahum, memulai akidah dengan perkara iman. Karena tentunya iman dengan enam rukun yang ma'ruf, iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrih, aslul usul, pokok terpenting, pokok yang mendasar dari segala-galanya. Makanya dimulai keduanya memulai perkara iman ini. Begitu ditanya apa yang engkau dapati akidah para a'immah yang engkau jumpai di negeri-negeri muslim, akidah mereka, pertama mereka sebut iman adalah, karena iman sesuatu yang terpenting yang mendasari segalanya. Qaul bisa qaulul lisan, bisa pula qaulul qalb. Qaulul qalb, qaul al-qalb, arti yang dimaksud gerak-geriknya kalbu, azmnya, niat, tekad dalam kalbu untuk melakukan al-khairat, segala kebaikan, segala ketaatan yang wajib maupun yang mustahab. Sebagaimana pula qaulul qalb, keinginan kuatnya untuk menjauh, azmnya lari menjauh dari segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini qaulul qalb. Sehingga kita jangan terkejut atau jangan bingung ketika mendapati sebagian a'immah menafsirkan iman dengan dua ini, qaulun wa qalb. Karena sebagian yang lain, dan itu ma'ruf dari banyak a'immah, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amal bil jawarih. Ada tiga, ucapan lisan, keyakinan kalbu, dan amalan jawarih. Ini tidak berbeda, tidak bertentangan, sama. Karena yang mengatakan qaulun wa amal seperti Abu Zur'a dan Abu Hatim, qaulun yang dimaksud mencakup dua permasalahan tadi. Qaul, bisa qaul dengan lisan seperti syahadat tadi, bisa pula qaulul qalb. Yang dimaksud qaulul qalb adalah azm, kekuatan dan tekad kalbu untuk berbuat baik yang wajib maupun yang sunnah, tekad dan kekuatan kemauan untuk menjauh dari yang dimurkai oleh Allah, dilarang. Semua ini qaul, qaulul qalb, yang kalau bahasa sebagian ulama tadi i'tiqadun bil qalb. Sehingga sama, cuman yang ini lebih ringkas, yang itu menjabarkan. Yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Demikian di kalangan ahlu sunnah a'immatuddin. Yazid, bertambah di ta'at, dengan ketaatan. Yanqus, berkurang karena akibat kemaksiatan. Kemaksiatan memperkeruh iman, menodai iman. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Dengan ini Abu Zur'a dan Abu Hatim, apa yang mereka nukilkan, membantah Murji'ah baik Al-Ghulat yang ekstrim dari Murji'ah yang mengatakan iman itu sebatas keyakinan, yang penting kamu yakin, qaulul qalb, hanya itu iman. Mereka katakan sebagaimana amal kebaikan tidak bermanfaat dengan adanya kekufuran, maka kemaksiatan tidak memadorotkan iman orangnya. Selama dia yakin, tidak masalah dia mau dosa, mau bermaksiat sebanyak apapun, imannya sama dengan iman Jibril wa Mikail dan Abu Bakar dan Umar. Nas'alullah al-afiyah wa salam. Begitu pula Murji'atul Mutawassithah yang mengeluarkan amalan dari iman, bahwa iman qaul wa i'tiqad, sebatas keyakinan dan ucapan. Amalan bukan termasuk dari iman menurut mereka. Kedua kelompok ini terbantah dengan apa yang dinukilkan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim, bahwa a'immatud din semuanya di negeri-negeri yang ada meyakini bahwa iman qaul wa amal, qaulun bil lisan, qaulun bil qalb, wa amal bil jawarih. Amalan termasuk dalam iman, masuk dalam definisi iman. Itu madhab Ahlu Sunnah dan A'immatul Islam. Dan apa yang mereka sebut ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Antara lain dalam Quran, firman Allah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mukminin adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, qalb. Kemudian mereka tidak ragu setelah itu, mereka berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, amal. Fisabilillah. Penyebutan jihad dengan harta dan jiwa mereka di dalam ayat dalil bagi Ahlu Sunnah bahwa iman, amalan itu termasuk dari iman. Karena ayat menyebutkan iman. Innamal mu'minun. Mukmin itu adalah dalam imannya. Termasuk jihad mereka. Berarti memang amalan itu termasuk dalam arti iman. Dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, al-iman bid' wa sittuna syu'bah au bid' wa sab'una syu'bah. Iman 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. A'laha atau afdaluha qawlu la ilaha illallah. Qaul. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendahnya iman menyingkirkan gangguan dari jalan. Termasuk iman masih. Dan itu amalan. Kamu dapati paku, pecahan kaca atau semisalnya. Wal haya syu'batun minal iman. Dan haya cabang dari iman. Hadis menjelaskan kepada kita tidak ada perkara iman yang boleh diremehkan. Tidak ada cabang-cabang Islam yang boleh disepelekan. I'mal minal khair mastata'at. Semampumu selama itu kebaikan, amalkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ajarkan kepada mukminat, para ibu rumah tangga, di Bukhari dalam Adabul Mufrad, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu sepelekan kemakrufan itu sama sekali. Kalaupun hanya kamu mampu memperbanyak kuah. Kamu gak bisa ngasih daging tetanggamu karena terbatas. Paling gak kuahnya kamu kasih. Di lafaz lain di Bukhari juga di Adabul Mufrad, walau an yuhdi ahadukum bizil fisyat. Kalaupun kamu hanya mampu mensedekahkan zilf dari situ kamu tahu kambing kakinya yang paling bawah kan pecah dua, terbelah dua sepatunya. Daging yang berada di antara dua pecahan kaki paling bawah. Kalau memang hanya itu yang kamu punya, jangan kamu anggap sepele. Lakukan, berikan. Dan kamu tidak pernah tahu mana amalanmu yang akan menyelamatkanmu di yaumul qiyamah kelak. Kita semua. Belum tentu yang kita anggap besar amalan. Besar. Yang berguna. Bisa jadi yang kecil-kecil. Selama orangnya ikhlas karena Allah. Ingat akhiratnya demi menyelamatkan dia. Jadi itu yang menyelamatkanmu. Di mahsyar. Di hisab. Hadihi imra'ah. Wanita. Yang Allah ampuni. Padahal pelaku ini dan itu. Hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dehidrasi luar biasa. Anjing ini hingga di riwayat disebutkan dia menjilati tanah sekitar sumur. Tentunya mungkin orang tumpah-tumpah sedikit airnya basah sekitar sumur. Itu dijilati oleh anjing ini karena sangat hausnya. Iba ini perempuan turun. Dia ambilkan air dengan muknya, semacam khuf dari kulit, seperti kaos kaki ini. Dia ambilkan, kemudian dia berikan ke anjing ini. Allah ampuni. Ada sepele di mata. Amalan kecil. Di Bukhari juga, di Abadul Mufrad, seorang abid yang ibadah kepada Allah 60 atau disebutkan 70 tahun oleh Ibnu Mas'ud. Ibadah selama itu. Alhasil terjadi apa yang terjadi hingga dia lakukan kemaksiatan dengan seorang wanita. Maka dia lari sampai kemudian dia mati. Al-Muhim disebutkan oleh Ibn Mas'ud di yaumul qiyamah ditimbang sekian puluh tahun ibadahnya dengan kemaksiatan yang dia perbuat. Ternyata lebih berat dosa yang dia perbuat. Puluhan tahun. Ini juga menjelaskan tidak boleh ada kemaksiatan yang dianggap sepele. Gampang ini, ringan ini. Sahlan. Karena gak ada yang tahu hakikatnya seperti apa di akhirat. Ketakutan hamba ini, abid. Dia kira sudah neraka tempatnya. Tapi dikatakan kepadanya, engkau tidak akan didolimi sedikit pun di hari ini. Engkau masih punya satu kebaikan. Ditimbang. Yaitu disebutkan saat dia dalam pelariannya belum mati. Setelah sekian hari dia kelaparan yang luar biasa. Dia singgah di suatu masjid. Diberi oleh orang, dilihat orang miskin ini dari jauh. Dikasih sepotong roti. belum juga dia makan, didekati dia oleh seorang tua yang juga miskin sekali. Dia katakan, aku berapa hari belum makan, sangat kelaparan, berikan rotimu itu padaku. Kata dia, sama, aku juga kelaparan, sama, berapa hari juga belum makan. Sudah kita belah jadi dua, engkau separuh, aku separuh. Sedekah, sebelah roti, dicuil, dibagi dua. Ketika ditimbang sedekahnya dengan separuh roti, lebih berat. Sehingga dia pun diampuni oleh Allah dan masuk jannah. Tidak ada kebaikan yang boleh diremehkan. Semua itu iman. Kalaupun itu hanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasul sebutkan itu iman. Dari 60 sekian cabangnya iman. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengabarkan bagaimana seorang hamba di yaumul qiyamah tiba-tiba diangkat derajatnya di jannah. Dan dia merasa tidak berhak atas dasar apa mendapat kenikmatan semacam ini, diangkat derajatnya di surga. Maka dikatakan kepadanya, ini balasan karena kebaikanmu. Disebutkan dulu ketika di dunia pernah dia menyingkirkan atau memotong, disebutkan ranting pohon yang masuk ke tengah jalan orang. Ini itu jalan, ini jalan misalnya. Ada ranting pohon itu yang menjalar ke tengah sehingga orang terganggu setiap lewat situ. Ini gangguan dari jalan. Maka dia singkirkan, dia potong itu ranting pohon, dia jauhkan agar orang hilir mudik di situ tidak terganggu. Himatatul adha anit tari, terangkat derajatnya fil jannah. Semua ini iman. Asyahid kembali kepada penjelasan Abu Zur'a dan Abu Hatim, iman seperti dalam Quran dan Sunnah, qaul bil lisan, bil qalb, dan amal bil jawari. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu cabang dari iman. Malu, ini qaulul qalb, termasuk qaul al-qalb, hati, azmnya hati, amalan hati, qalb. Dan Rasul sebutkan, minal iman wal haya syu'batun minal iman, malu. Malu kepada Allah untuk ghaib di dalam perintahnya, atau untuk hadir dalam kemaksiatannya. Wal haya la ya'ti illa bi khair, dan malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Baik itu malu yang memang itu bawaan pada orangnya, ataupun itu muktasab, dia berjuang berusaha mendidik dirinya untuk malu. di dalam sunnah seorang sahabat menghardik seorang sahabat lain karena malunya, sehingga dia membiarkan hak-haknya pada orang lain. Yani, misalnya kamu dihutangi orang, kan itu hakmu, uangmu. Sampai jatuh tempo, yang semestinya dia harus melunasi, dia enggak lunasi. Yang punya harta ini yang malu untuk nuntut. Kamu janji tanggal sekian harus bayar. Oke, sampai sekarang kamu belum bayar. Kan semestinya begitu. Tapi sahabat ini karena malu membiarkan. Biar sudah. Malu untuk nagih. Padahal itu haknya. Makanya sahabat yang lain menghardik dia untuk itu. Ya apa sih kamu ini malu? Itu hakmu. Minta, ambil. Gitu. Justru Rasulullah SAW mengatakan, da'hu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Biarkan. Jangan kamu larang saudaramu itu. Karena malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Disanjung oleh Rasulullah SAW, sahabat yang pemalu ini. Sebagian orang punya keutamaan tersebut. Mungkin pada dirinya ada kekurangan-kekurangan yang nyata. Nah, ini mungkin halik, mungkin musbil, mungkin ini, mungkin itu. Tapi malunya luar biasa. Dan itu cabang dari iman Rasul sebutkan. Seperti ini kasusnya. Haknya yang di tangan orang, dia malu untuk minta. Bagaimana orang lain gak ada malu. Ya walaupun itu hak dia memang. Dia berhak lakukan. Itu uang anak kok. Sini, kembalikan. Bahkan siap untuk berisi tegang mungkin dengan orang yang bermasalah. Ya hak dia. Pantas untuk dia tutup. Tapi asyik orang yang malu ini keutamaannya. Biarkan. Dan itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Masuk di dalamnya khawarimul muru'ah. Perusak-perusak kewibawaan. Perusak nama baik dan kehormatan seseorang. Terlebih sebagai talibul ilm. Sebagai seorang dai. Segala ucapan atau sikap dan perbuatan yang mengurangi muru'ahnya. Dan itu para muhaddisin memasukkan dalam kategori adl, thiqah, salim min khawarimil muru'ah. Dia selamat bersih dari perusak-perusak muru'ah. Tadi ada perkara-perkara yang memang itu bertentangan dan tidak sesuai dengan kehormatan dia sebagai seorang yang membawa ilmu syariat. Semua ini amalan qalb. Bertambah dan berkurangnya antara lain dalam Al-Anfal Allah katakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Bertambah. Mendengar Quran dengan tadabbur, iman. Dan bertambah iman dengan itu. Juga dalam Al-Fath, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka dengan iman mereka yang telah ada. Kaidah yang para ulama sebutkan, setiap ayat hadis yang menyebutkan bertambahnya iman, ayat itu pula dalil yang menunjukkan berkurangnya iman. Karena sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang. Ayat ini pula yang dipakai dalil tentang bisa berkurangnya iman. Karena Allah katakan agar bertambah kalau mereka baca ayat, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah dengan iman mereka yang telah ada. Berarti itu bisa berkurang. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina saat dia berzina dalam keadaan iman, dalam keadaan mukmin, artinya mukmin yang sempurna imannya. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Tidaklah pencuri saat mencuri, dia mukmin, yakni sempurna imannya. Terjadi pencurian, perzinaan, ya saat itu imannya tidak sempurna, sedang turun, sedang berkurang imannya. Karena kalau imannya baik, saat tinggi, tidak akan dia melanggar yang haram, yang dilarang oleh Allah, bertentangan dengan imannya. Beberapa firqah-firqah dhalah yang menyalahi perkara iman tadi telah kita sebutkan, murji'ah dengan dua kelompoknya, yang ghulat ekstrim atau mutawassithah yang mengeluarkan amalan dari iman. Yang kedua begitu pula jahmiyah, terbantah dengan pernyataan Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini. Karena jahmiyah meyakini iman itu ma'rifah, pengetahuan. Yang penting kalbumu tahu, cukup. Iblis tahu Rabbnya, sehingga dia katakan qala fa andirni ila yaumi yub'atsun, beri aku tunda waktuku sampai di hari mereka dibangkitkan. Dia tahu iman terhadap ba'ats, kebangkitan, salah satu rukun iman. Tapi apa dengan itu iblis dikatakan mukmin? Tentunya tidak. Jahmiyah menganggap iman itu cukup sebatas ma'rifah. Fajir, kafir bahkan bagi jahmiyah sempurna imannya. Karena masing-masing tahu siapa Allah. Tidak ada yang mengingkari. Yang ketiga, Al-Karramiyah, firqah Al-Karramiyah yang menganggap iman itu sebatas ucapan lisan. Ucap dengan lisannya mukmin sudah bagi Karramiyah. Maka bagi mereka, madhab mereka, munafikin mukminin, mukmin dan sempurna imannya, padahal mereka fidarkil asfali minan nar, dikerak terbawa neraka waliyadzubillah. Tapi karena mengucap dengan lisannya, kami beriman, kami taat, kami begini, lisannya. Demikian pula Mu'tazilah yang mengatakan iman itu ucapan, keyakinan dan amalan, mirip seperti Ahlussunnah. Cuman bedanya mereka tidak katakan iman itu berkurang dan bertambah. Iman satu kesatuan kata mereka, enggak mungkin bisa berkurang, enggak mungkin bisa bertambah. Di situ sesatnya Mu'tazilah. Tidak bertambah dengan ketaatan, tidak berkurang dengan kemaksiatan. Demikian orang-orang yang tersesat dari Siratul Mustaqim dalam perkara iman. Bagaimana tidak dikatakan beda Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat radhiyallahu taala anhum dengan orang-orang yang belakangan yang setelah mereka, jauh berbeda. Balasannya pun di akhirat berbeda-beda sesuai iman orangnya. Nas'alullah al-afiyah. Rasulullah SAW sebutkan bagaimana mereka melewati jisr wudi'a fi jahannam, jembatan yang diletakkan di atas jahannam. Ada yang sekejap mata melewati itu, yang disebutkan lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Ada yang secepat kilat sudah sampai di sana melewati jembatan. Ada yang secepat kuda pacu, cepat sekali larinya, tapi tentunya tidak secepat kilat, tidak secepat sekejap mata. Ada yang lari cepat, tentunya tidak secepat larinya kuda, apalagi yang sebelumnya. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terkoyak, ada yang selamat, ada yang jatuh, terjerumus. Semua itu mukminin. Beda-beda sesuai imannya. Bagaimana amalan mereka selama di dunia? Bagaimana iman mereka? Ada yang sekejap mata, secepat kilat, secepat kuda berlari, secepat orang lari, secepat yang berjalan. Ada yang merangkak, ada yang terkoyak, ada yang jatuh, ada yang selamat. Macam-macam. Semua ini mukmin, orang-orang mukmin. Ada yang dikeluarkan dari jahannam dalam keadaan mereka hangus hitam. Muwahhidin, mukminin, masih ada iman dalam dirinya. Dengan syafaat, dengan ini dikeluarkan. Setelah Allah kehendaki mereka di jahannam diazab, lalu dibawa ke sungai kehidupan atau sumur kehidupan, disiram, kemudian tumbuh kembali mereka seperti biji, tumbuh mengeluarkan tunas, membesar-membesar sampai jadi tumbuhan besar, sampai mereka sempurna lagi ciptaannya. Lalu dimasukkan ke dalam surga, dan mereka ini dinamakan Jahannamiyun. Mukminin semuanya. Apa sama iman satu dengan yang lain? Ya jelas beda. Dan kamu sendiri merasakan bedanya iman. Ketika beribadah, ketika taat, beramal soleh, bertambah imanmu, kamu rasa. Sesuatu yang mungkin sulit untuk kamu ibaratkan dengan kata-kata, tapi kamu rasa. Saat kamu bersedekah, kamu membantu orang, kamu bakti pada orang tua, dan lain-lain sebagainya. Tambah imanmu. Tambah kedekatanmu kepada Rabb. Sebaliknya juga dengan kemaksiatan, kamu merasa jauh dari Allah. Kamu menyesal, kamu gelisah, kamu takut, ada jarak antara kamu dengan Allah, kamu gak nyaman, berkurang imanmu, kamu rasakan, gak bisa dipungkiri. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hikmah di balik hikmah adanya dosa, adanya maksiat. Maksiat dimurkai oleh Allah, tidak diridhai. Tapi Allah takdirkan itu ada, takdir kauni qadari. Kauniyah qadariyah ada. Hikmah di balik semua itu satu. Dengan itu ada ibadah yang agung di baliknya, yang sangat Allah cintai, sangat Allah senangi, yang namanya taubat dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf. Bagaimana taubat itu bisa dilakukan kalau enggak ada dosa? Dan sebagaimana Rasulullah sebutkan, Allah lebih senang dengan tobatnya si hamba ketimbang si hamba ketika kehilangan ontanya di tengah gurun pasir, padahal di onta itu seluruh perbekalan dia, makan minumnya dan lain-lainnya. Dia cari ke sana kemari enggak nemu, sepanjang matanya memandang gurun pasir. Sudah putus asa, dia enggak mungkin ketemu lagi. Pesimis. Capek dia duduk istirahat, tertidur di bawah pohon. Saat dia bangun, ontanya sudah kembali di depan dia. Dengan perbekalan lengkapnya, air, makanan dan lainnya. Begitu senangnya si hamba ini dengan kembalinya si onta ini. Saking sangat senangnya dia bersyukur kepada Allah, salah ucap. Allahumma inni rabbuka wa ana wa anta abdi. Ya Allah, aku Rabbmu, engkau adalah hambaku. Manusia labil saat terlalu bahagia, goyah. Saat terlalu sedih, labil. Manusia dhaif. Asyahid dia sangat senang. Allah jauh lebih senang ketika hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Dengan itu pula tampak kebesaran Allah. Betapa dia dijadikan tempat bertumpu, tempat kembali oleh hambanya. Betul-betul si hamba merasa berdosa dan mengharap ampunan Allah, terlihat di situ maha besarnya Allah. Terlihat di situ pengaruh efek daripada nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Tawwab, menerima tobat. Nangis si hamba betul-betul menyesali dosanya dan diampuni oleh Allah. Terlihat di situ dampak dari nama-nama agung ini, Al-Ghafur, At-Tawwab, Ar-Rahim. Bagaimana ini bisa difahami kalau tidak ada dosa? Tampak di situ kecilnya dan hinanya hamba di hadapan Rabbuh, di hadapan Rabbnya. Saat dia betul-betul menghamba, menyesali, malu karena melakukan maksiat, dosa, hancur perasaannya di hadapan Allah, takut dari azabnya. Semua ini ibadah. Rasa takutnya, kembalinya, ibadah. Yang lahir karena dosa. Artinya setelah dia berbuat dosa, muncul kebaikan-kebaikan ini. Bukan berarti dosa itu baik. Jangan difahami kalau gitu kita dosa. Bermaksiat supaya mengamalkan kebaikan. Bukan. Tapi untuk kita pahami, tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan itu sia-sia. Atau tidak ada kemaslahatannya sama sekali. Tidak mungkin. Allah Hakim, Maha Bijak. Tidak ada yang ia lakukan, yang ia takdirkan itu sia-sia. Tidak membawa kebaikan sama sekali. Tidak mungkin. Terbukti. Bahkan Ibnu Qayyim sebutkan, dan itu kamu alami sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri. Terkadang saat orang bermaksiat karena teman, karena kondisi, karena syahwat, karena sebab-sebab yang ada, kamu terjebak dalam suatu kemaksiatan. Lalu kamu benar-benar bertobat kepada Allah, menyesalinya, tidak akan kembali padanya. Keadaanmu setelah tobat lebih baik daripada sebelum kamu bermaksiat. Dan banyak orang seperti itu. Setelah dia bertobat benar-benar kepada Allah, kondisinya dibanding sebelum dia melakukan maksiat itu jauh lebih baik sekarang. Berubah total. Jadi orang baik, orang soleh, orang taat, berubah. Dan itu kemaslahatan, kebaikan. Kamu sendiri merasakan leganya setelah tobat. Kembali kamu merasa bahkan lebih dekat kepada Allah setelah tobat. Tanyakan pada dirimu sendiri. Al-Muhim, ini semua menjelaskan kepada kita iman di kalangan a'immat ahlus sunnah. Semua sepakat, sama, mencakup perkara yang disebutkan Abu Zur'a dan Abu Hatim. Iman itu qaul, bil lisan, bil qalb. Kita sebutkan contoh-contohnya tadi. Amal, bil jawareh. Yazid, dengan ketaatan bertambah, menguat. Wayangkus, berkurang akibat kemaksiatan dan dosa. Di satu sisi juga ini menjelaskan kepada kita kuatnya atau kebenarannya madhab ahlus sunnah, madhab salaf rahimahumullah. Karena mereka ijma' sepakat sama dalam keadaan negeri mereka berjauhan. Jauh luar biasa. Yang satu di Syam, yang satu di Mesir, satu di Yaman, satu di Hijaz, satu di Irak, yang satu di Khurasan sana, Rusia. Jauh yang luar biasa. Namun akidahnya sama. Sepakat mereka semua. Padahal negerinya berjauhan. Ditambah masa mereka juga berjauhan. Masa. Mereka dipisahkan oleh masa. Waktu. Yang ini di abad pertama, yang ini di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, terus turun. Sampai di zaman Syekhul Islam, turun sampai di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sama akidah yang mereka sebutkan, sepakat dengan yang lainnya, padahal jarak ratusan tahun mereka terpisahkan. Selain negeri mereka juga berjauhan. Tapi tidak ada beda. Kalau itu bukan dari Rabbul Alamin, kalau bukan dari Al-Haq, pasti sudah beda. Kultur dan budaya itu gak akan bisa ketemu sama. Jangankan berjauhan seperti Syam, Mesir ini. Kita yang satu negeri saja sudah beda kulturnya. Beda budayanya. Di daerah sini budayanya begini-begini. Di Jawa punya budaya sendiri, kultur sendiri. Nanti di Sulawesi, nanti di Sumatera, masing-masing. Apalagi dengan negeri lain, apalagi yang berjauhan sana, timur jauh, barat jauh. Beda budayanya sudah jauh sama sekali. Gak bisa sama. Dan tidak bisa dipertemukan. Nah, itu sudah kebiasaannya. Itu budaya. Yang orang istilahkan kearifan lokal, gak bisa ketemu. Padahal dalam tempo yang berdekatan. Gak jauh. Tapi lihat a'immah. Sama akidahnya. Sama madhabnya. Dalam keadaan berjauhan sangat. Negerinya dan terpisahkan oleh kurun waktu yang cukup jauh. Ada yang terlupa sedikit bahwa bertanyanya Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim kepada ayahnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, Syekh beliau, menjelaskan kepada kita hirs, semangat dan antusias salaf dalam urusan agamanya, dalam perkara akidah dan manhajnya. Sehingga mereka tanya, mereka ingin tahu, ingin selamat. Seperti apa a'immah sebelum kita? Bagaimana madhab mereka? Dan begitulah. Seperti para salaf sebutkan, ma zalat hadhil umma bi khair ma akhadul ilm an akabirihim. Umat ini akan baik dan selamat selama mereka ambil urusan agama ini dari pembesar-pembesarnya, dari senior-seniornya, dari yang sebelum-sebelumnya, kibar, yang rasikhin, mumpuni dalam ilmu. Dan yang dilakukan Abdurrahman ini sunnah madhiyah. Itu yang dicontohkan oleh salaf. Seperti di Muslim, bagaimana dua tabi'in, Yahya ibn Ya'mur dengan Al-Hinyari, bagaimana keduanya mendatangi Abdullah bin Umar, menanyakan kepadanya tentang Qadariyah, Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya di Kufah, yang muncul mengingkari takdir dan meyakini segala sesuatu terjadi sendiri begitu, gak ada ditakdirkan, gak ada ditentukan. Sampai Ibnu Umar katakan apa yang beliau katakan, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku, sungguh demi jiwaku yang ada di tangannya, kalau mereka infakkan segunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir ini. Asyahid bagaimana keduanya datang jauh-jauh mencari Ibnu Umar untuk tanya. Ingin keselamatan agamanya. Seperti ini pula Abdurrahman Ibn Abi Hatim tanya kepada syekhnya Abu Zur'ah, tanya kepada ayahnya Abu Hatim, dan tidak hanya cukup tanya, tapi beliau ingin tahu memang seperti apa syuyukh, para ulama dan a'imah yang sebelum mereka, bagaimana mereka mendapati akidahnya, agama mereka seperti apa. Dan itu tauladan bagi kita, hirs, untuk kita pun semangat bersungguh-sungguh dalam agama, dalam iman, karena Allah perintahkan khudhu ma atainakum biquwwah, ambil yang kami berikan kepada kalian itu dengan kekuatan. Yang dimaksud dengan kekuatan dengan sungguh-sungguh, serius, jangan main-main, jangan dibuat bergurau, jangan dibuat softoh, jangan dibuat mainan, karena gak pantas. Makanya Allah cela Yahud karena seperti itu. Wa idza nadaitum illa shalah ittakhaduha huzwan wa la'iba. Kalau kalian panggil salat azan, mereka jadikan itu bahan permainan dan bahan olok-olokan. Padahal enggak pantas. Masalah penting, masalah serius. Masalah din, masalah agama. Bukan bahan guruan. Bersungguh-sungguh. Bani Israel, karena seringnya bermain-main dan bergurau, tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam agama Allah, hingga perlu diambil janji dari mereka itu dengan berat. Wa itrafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Ingat kalian kepada Bani Israel, Yahud. Ketika kami angkat gunung di atas kepala kalian, agar kalian mau serius, bersungguh-sungguh dalam agama Allah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, betul-betul gunung itu diangkat di atas kepala mereka. Sehingga ketika diambil janjinya, mereka katakan sami'na wa ata'na, kami siap, kami mau serius, sungguh-sungguh. Itu dalam keadaan mereka sujud ketakutan dan matanya melirik ke atas, takut-takut gunung itu akan dihempaskan ke kepala mereka, betul-betul di atas kepalanya. diangkat oleh Allah. Sambil mereka ketakutan melihat, iya. Karena banyak kita ketahui bagaimana Bani Israel bercanda dan bergurau dalam agamanya. Mereka permainkan Musa alaihissalam, mereka permainkan Isa alaihissalam. Tidak ada kesungguh-sungguhannya. Mereka katakan kepada Musa, berangkat saja kamu sama Robmu sana, peranglah. Kami tunggu di sini, kalau menang kamu datang ke sini, nanti kami mau masuk. Wah, kata la'im dan tercelanya Yahud. Peringatan bagi umat ini agar tidak melakukan hal yang serupa. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa faqakumullah lima yuhadu wa rida. Walhamdulillahil alamin.